Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan Ghazwatul Ahzab, pertempuran Ahzab, di mana Rasulullah SAW memenangkan pertempuran tanpa adanya bentrokan fisik secara langsung, dan juga bagaimanakah keputusan Sa'ad bin Mu'ad terhadap Bani Quraidah yang berkhianat. Sekarang kita masuk pada peristiwa yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Qala al-muallif rahimahullah, thumma dakhalat as-sanatus sadisah. Kemudian masuk pada tahun yang ke-6. Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Tayyib. Disebutkan di ta'liq itu nomor 1. I'tamara sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu umratal Hudaybiyah. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berniat untuk umrah Hudaybiyah. Wa kana al-baitu la yusaddu anhu ahad. Secara peraturan tidak boleh ada yang dihalangi dari Baitullah. Yakni siapapun yang ingin untuk umrah, siapapun yang ingin untuk manasik, maka diperbolehkan dan dibuka jalannya. Fa'azima al-musyrikun 'ala saddin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Tapi orang-orang musyrikin, mereka ingin untuk menghalangi Nabi dari Baitullah. Walamma balagha al-Hudaybiyah wara al-musyrikin qad akhadathum al-hamiyah al-jahiliyah atau hamiyah al-jahiliyah hazimin 'ala al-qital dakhala ma'ahum fi sulhin lihaqni dima' fi baitillahil haram. Ketika Rasul sampai di Hudaybiyah dan melihat orang-orang musyrikin, mereka sudah membara semangat jahiliyahnya, ingin untuk memerangi Rasul, maka Rasul pun mengajak mereka untuk damai demi menjaga pertumpahan darah di Baitullah al-Haram. Ini kesimpulan dari peristiwa Al-Hudaybiyah. Jadi intinya Rasul itu pengin umrah. Berangkat dari Madinah menuju ke Mekah itu berangkat untuk umrah, bukan untuk perang. Tapi orang-orang musyrikin ketika tahu Rasul berangkat, mereka dari awal sudah tidak suka. Mereka pun akhirnya menghalangi Rasul untuk masuk ke Baitullah. Terjadi besi tegang. Namun akhirnya Rasulullah SAW lebih memilih jalan damai. Sehingga akhirnya ditanda tangani. Ya, perjanjian damai antara mereka dengan Rasul yang dikenal dengan istilah Sulhul Hudaybiyah. Harusnya Umratul Hudaybiyah diganti menjadi Sulhul Hudaybiyah. Karena enggak mungkin untuk masuk. Tayyib. Yang kemudian di situ terjadi sedikit kontro dan kontra di kalangan para sahabat, karena secara zahir isi daripada perjanjian itu sangat merugikan, ya, sangat merugikan kaum muslimin. Baik. Qala al-muallif rahimahullah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Wa fiha kanat waq'atul Hudaybiyah. Pada tahun ini terjadilah peristiwa Hudaybiyah. وعدت الصحابة إذاك ألف وأربعمائة. Jumlah para sahabat waktu itu 1400 manusia. Banyak. Wahum ahlu syajarah wa ahlu bay'at ridwan. 1400 orang ini adalah orang-orang yang mengikuti peristiwa di bawah pohon dan juga bay'at ridwan. Peristiwa di bawah pohon itu Rasul waktu itu meminta para sahabat untuk membaiat, untuk berjihad. Karena ketika itu Rasul mengirim sahabat Utsman untuk bertemu dengan orang-orang musyrikin, enggak balik-balik, ditahan, dikiranya dibunuh. Ya. Akhirnya Rasul menginginkan peperangan, ternyata sebelum beliau berangkat, ternyata sahabat Utsman balik. Kharaja Rasulullah SAW bihim mu'tamran. Rasulullah SAW keluar bersama dengan para sahabat mu'tamran dengan tujuan untuk umrah. La yuridu qitalan, Rasul tidak ingin untuk berperang. Falamma kanu bidhil Hulaifah qallada Rasulullah SAW al-hadiya wa ash'arahu wa ahrama bil umrah. Ketika Rasulullah SAW sampai di Dhul Hulaifah, beliau pun menambatkan hewannya, memberikan tanda, kemudian ihram untuk umrah. Yakni berangkat dari sana, beliau memulai setar ihramnya. Wa ba'atha 'ainan min Khuza'ah li yukhbirahu 'an Quraisyin. Beliau pun mengutus seseorang untuk mencari informasi. Orang ini dari Khuza'ah. Mencari informasi tentang keadaan orang-orang Quraisy. Hatta idza kana qariban min Usfan atahu 'ainuh. Hingga akhirnya orang ini atau Rasul ketika sampai di dekat Usfan, mata-mata beliau datang. Jadi dari Dhul Hulaifah beliau mengutus orang untuk jalan duluan nyari informasi apa yang sedang dilakukan oleh Quraisy dan apa rencana mereka. Rasul tetap lanjut. Begitu sampai di Usfan, orang ini datang. Ngasih tahu. Faqala, inni taraktu Ka'ab ibn Lu'ay wa Amir ibn Lu'ay qad jama'u jumu'an wa hum muqatiluk wa sadduka 'anil bait. Kata mata-mata ini, tadi saya melihat Ka'ab bin Lu'ay dan Amr bin Lu'ay, dua-duanya mereka sedang menghasut massa. Ya, mereka sedang menghimpun massa. Mereka ingin untuk memerangi dirimu dan menghalangimu dari Baitullah. Ya, ini orang Quraisy tahu kalau Rasul mau datang. Akhirnya mereka pun mengumpulkan massa untuk menghalangi Rasul. Jangan sampai masuk ke kota Mekah. Tayyib. Hatta idza kana bi ba'dhi at-tariq qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di pertengahan jalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Khalid ibn al-Walid bi Qura'il Ghamim." Khalid bin Walid berada di Qura'ul Ghamim. "Fakhudhu dhatal yamin," kita ambil jalur sebelah kanan untuk menghindari. "Fama sya'ara bihim Khalidun hatta idza huwa bi ghabaratil jaysh." Khalid tidak menyadari kedatangan Rasul sampai dekat dengan pasukan tersebut. Jadi Khalid itu nunggu di Qura'il Ghamim. Rasul tahu mau dihadang sama Khalid. Akhirnya beliau cari jalur yang lain. Khalid tidak tahu kalau Rasul itu nyari jalan yang lain. Begitu dekat dengan Khalid, kaget. Fantalaqa yarkudu nadhira. Akhirnya Khalid pun lari, kemudian memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy. Kalau Rasul ternyata berangkat dan terus maju. Wantalaqa Rasulullah SAW. Rasulullah terus berjalan. Hatta idza kana fi thaniyatil murar allati yahbitu alaihim minha barakat rahilatuh. Hingga ketika sampai di tempat bernama Thaniyatul Murar, di situ adalah tempat mereka singgah, ya. Jadi sampai di Thaniyatul Murar mereka berhenti di situ. Barakat rahilatuh. Kendaraan Rasul langsung terdiam, ya, duduk. Ontanya beliau langsung duduk, tidak mau lanjut. Faqala an-nasu hal-hal. Orang-orang pada bilang, ayo berangkat, berangkat. Atau mereka bilang berhenti, berhenti. Ya, ini Rasul berhenti di sini. Ayo kita berhenti semua. Faqalu khalatil qaswa. Mereka mengatakan qaswa berhenti. Qaswa itu nama ontanya Nabi. Ini kita berhenti di sini. Ayo berhenti semua, ngomong ke rombongan yang belakang pada berhenti. Tapi enggak biasanya, ya. Ini bukan perintahnya Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma khalatil qaswa wa ma dzakalaha bi khuluq. Qaswa enggak seharusnya berhenti. Ini bukan kebiasaan dia. Walakin habasaha habisul fil. Tapi qaswa sekarang sedang tertahan seperti gajah yang tertahan waktu itu. Yakni qaswa ini kok berhenti? Itu ada petandanya. Ini berarti ada sebuah peristiwa yang tidak diinginkan. Sama kayak gajah waktu itu pasukannya Abrahah yang ketika berangkat dari Yaman menuju ke Mekah, begitu mendekati Mekah berhenti gajahnya. Ya, duduk dan tidak mau bergerak. Mau dicongkel, mau ditusuk, mau didongkrak, mau diapakan, diem aja. Tidak ngapa-ngapain. Begitu kepalanya diarahkan ke Syam, balik. Langsung berhenti, langsung lari. Diarahkan ke Ka'bah, langsung berhenti lagi. Nah, qaswa mirip kayak gitu. Ini kayaknya, ini ada sesuatu. Bukan anu loh ya, ini bukan tatayur. Ya. Tindakan Rasulnya bukan tatayur. Tetapi Rasul sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sebelumnya sudah ada tanda-tandanya. Rasul ngirim orang, melihat kondisi, ternyata mereka sudah menghasut massa, siap untuk berperang dan menghalangi Rasul. Ya, ini qarinah-qarinah yang sangat kuat, bukan tatayur, ya. Bukan kemudian menganggap sial. Ya. Nah, kemudian berarti boleh dong, ini seandainya kita mau berangkat, kendaraannya mogok, wah berarti ini mau ada sesuatu. Tidak, ya, beda. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yas'aluni khuttatan yu'addimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyaha. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah mereka memohon kepadaku sebuah solusi untuk tetap menjaga kehormatan dan batasan-batasan Allah, melainkan aku akan memenuhi solusi itu. Dan Rasul sudah menganggap, wah ini bakal terjadi rusuh ini. Ini bakal jadi keributan ini ya. Apalagi kita bawa pasukan banyak. Tujuannya untuk umrah, bukan untuk perang. Tapi mereka sudah menganggapnya ini mau perang ini. Ya, Rasul ditahan, tidak boleh masuk. Akhirnya Rasul bersumpah. Ya, seandainya mereka meminta kepada saya jalur damai yang lebih bisa menjaga kehormatan Baitullah, maka saya akan memenuhi itu daripada harus perang. Jadi dari awal Rasul sudah merendah. Ya, ini Rasul sudah menginginkan jalur damai saja. Tidak usah ngotot. Tapi kita usaha dulu. Coba untuk maju. Kalau memang sampai sana mentok, tidak bisa masuk, ya sudah. Tidak usah melakukan perlawanan. Thumma zajaraha fawasabat bihi. Kemudian Rasul pun menegur atau membentak qaswa. Dia pun akhirnya langsung bangkit dan berjalan. Kalau ngurusi unta itu memang harus kuat. Ya. Onta itu terkenal kasar, ya, kelentam-kelentam begitu, tapi wateknya kaku, ya. Itu rata-rata para pengembala onta itu watos-atos, ya. Wah, beda dengan pengembala kambing. Kalau pengembala kambing itu lembut-lembut, kambing itu lebih jinak dan lebih mudah untuk diarahkan, ya. Tapi kalau onta ini harus hati-hati, hewan yang paling sensitif, udah gitu keras, ya. Nah, ini dizajar sama Rasul, langsung berdiri dan langsung jalan. Fa'adala hatta nazala bi'aqsal Hudaybiyah. Dia pun agak menyerong jalannya sampai di dekat Hudaybiyah. Ala zamadin qalilil ma', berada di sebuah zamad. Zamad itu semacam kayak waduk, tempat penampungan air. Tapi kebetulan airnya cuma sedikit. Falam yalbasin nas an nazahu. Orang-orang ketika sampai di tempat itu, mereka mengambil air dari waduk tersebut. Fasyakau ilaihi, tapi mereka mengadu kepada Rasul, airnya terlalu sedikit, ya. Jadi Rasul berangkat dari tempat tadi, yakni dari Saniyatul Murar, jalan lagi sampai di dekat Hudaybiyah. Di situ ada penampungan air. Para sahabat memanfaatkan, mengambil airnya. Ternyata sedikit airnya, enggak bisa mencukupi rombongan. Fantaza'a sallallahu alaihi wasallam sahman min kinanatih. Rasul pun mengambil satu anak panah dari sarungnya. Wa amarahum ayaj'aluhu fi. Maka beliau pun memerintahkan mereka untuk meletakkan anak panah itu di dalam waduk tersebut. Wallahi ma zala yajishu lahum birrai hatta sadaru anhu. Maka demi Allah, ternyata waduk tersebut ya mengeluarkan air sampai mereka puas untuk mendapatkan dan menampung air hingga mereka bertolak dari tempat tersebut. Ini termasuk mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau biasanya Rasul meletakkan jarinya, ya meletakkan tangannya. Pernah ketika itu Rasul safar, wudu, airnya cuma sedikit, rombongannya banyak. Akhirnya Rasul meletakkan tangannya ke dalam air, ya. Ada salah satu sahabat yang merhatiin tangan Rasul, ternyata keluar air dari sela-sela jarinya beliau, ya. Itu sampai penuh dan tidak berkurang airnya. Semua sahabat bisa wudu. Ini mungkin gak memungkinkan untuk meletakkan tangan, mungkin karena waduknya agak tinggi atau bagaimana. Akhirnya Rasul memerintahkan sahabat untuk meletakkan anak panah beliau di situ, ditaruh, ya, airnya langsung ya nambah. Kemudian para sahabat ngambil air, dijadikan untuk minum, untuk minuman onta dan apa namanya kendaraan, ditampung wilahrihi sampai puas semua, sampai mereka bertolak dari tempat itu. Wa fasi'at Quraisyun linuzulihi. Orang-orang Quraisy mereka ketakutan. Kedatangan Rasul mereka ketakutan, ya. Kok tetap lanjut Muhammad ini? Fa habba ayyab'atha ilaihim rajulan. Maka Rasul ingin untuk mengutus seseorang melakukan mediasi, ya, perbincangan dan juga obrolan dengan orang Quraisy. Rasul ingin mengutus seseorang. Pada Umar, Rasul pun memanggil sahabat Umar untuk menemui mereka. Faqala, maka sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, laisa li bi Makkah ahadun min bani Adi ibni Ka'ab yaghdabu li in uzitu. Wahai Rasulullah, saya tidak ada satupun di Makkah dari bani Adi bin Ka'ab yang akan membela saya kalau saya nanti diganggu di sana. Ya, ini kalau saya tidak ada jaminan keamanannya Rasul, ya. Bukan masalah saya tidak berani, tapi kan kita berangkat bukan untuk perang. Kita berangkat ini untuk umroh, ya. Seandainya berangkat untuk perang, ahlan wa sahlan, berangkat saya sendiri, ya, tak urusin mereka. Tapi ini urusannya kita mau damai, kita tidak mau ada pertumpahan darah di sana. Sementara saya, ini posisinya mereka sedang memanas Rasul, sedang mendidih ini, sedang bingung, ketakutan sekaligus emosi. Kalau saya ke sana, terjadi apa-apa, itu saya tidak ada orang yang bantu saya. Bani Adi bin Ka'ab, rata-rata yang ada di sana, itu kontra sama saya. Tidak mau membela saya. Fa'arsil Uthman. Maka sahabat Umar memberikan masukan. Utuslah sahabat Uthman. Fa'inna asyuratahu biha wa innahu yuballagu ma'aradda. Karena keluarganya sahabat Utsman masih ada di Mekah dan insya Allah mereka akan bisa menyampaikan apa yang engkau inginkan. Jadi sahabat Utsman saja yang berangkat. Ini insya Allah beliau sanggup untuk membawa amanah, bisa ngobrol sama mereka. Toh juga keluarganya Utsman di sana masih banyak, ya masih banyak. Baik. Ini bukan berarti sahabat Umar menolak perintah Rasul, ya. Ini menunjukkan mengambil sesuatu yang paling bermaslahat. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu juga bisa berijtihad, ya. Rasul itu bisa berijtihad. Jadi enggak semuanya itu langsung dari wahyu. Ada yang sifatnya itu ijtihad. Yang nanti kalau ijtihadnya itu tepat, wahyu itu akan membenarkannya, tetapi ketika ijtihadnya itu perlu diluruskan, maka Allah Ta'ala akan meluruskannya. Thayyib. Nah, di sini Rasul berijtihad ngirim sahabat Umar karena memang beliau punya basic semacam itu. Biasa di masa jahiliyah beliau diutus untuk menemui kabilah-kabilah yang sedang konflik untuk mendamaikan mereka atau mengatur bagaimana enaknya. Nah, ini Rasul ingin mengirim sahabat Umar menemui mereka. Sahabat Umar ya'tazir, minta uzur. Wahai Rasul, saya di sana tidak ada keluarga yang bela saya. Ada keluarga, Bani Adi ada, cuma Mereka sama saya yang ada di sana itu enggak suka sama saya. Kalau ada apa-apa mereka enggak mau bantu. Sementara ini kan kita mau jauh damai. Kita ini mau umroh, bukan mau ribut sama mereka. Kalau mau ribut sudah masalah, tapi ini enggak enak ini. Kita mau umroh ini. Kita kirim Utsman saja. Utsman di sana keluarganya masih banyak. Masih banyak yang memandang Utsman, ya. Dan insya Allah Utsman bisa menyampaikan apa yang kau inginkan. Fada'ahu. Rasul pun memanggil sahabat Utsman. Farsalahu ila Quraisyin. Kemudian beliau pun mengutus sahabat Utsman untuk mendatangi orang Quraisy. Waqala, kemudian beliau berpesan, akhbiruhum anna lam na'ti liqital. Wahai Utsman, sampaikan kepada mereka bahwasanya kita datang bukan untuk perang. Wa innama ji'na ummaran. Kita ini datang untuk umrah. Wad'uhum ilal Islam, dan ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi dakwah, ya, mediasi plus dakwah. Datangi mereka, sampaikan apa tujuan kita untuk datang dan ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Sampaikan kalau kita datang bukan untuk perang, tapi kita datang untuk umrah. Jadi kita enggak pengin ribut. Tolonglah ada sedikit kelonggaran buat kita, ya. Wa amarahu ay ya'ti rijalan bi Makkah mu'minin wa nisa' mu'minat fayubashshirahum bil fathi wa anna Allah 'azza wa jalla mudhhirun dinahu bi Makkah hatta la yastakhfa fiha bil iman. Dan Rasul memerintahkan sahabat Utsman untuk mendatangi beberapa orang yang ada di Mekah yang mereka beriman, dan juga wanita-wanita yang beriman yang ada di sana memberikan kabar gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan kemenangan. Yakni orang-orang yang masih tertinggal di Mekah yang tidak bisa keluar dari sana karena tekanan. Dan mereka mustada'afin. Mereka orang-orang yang lemah, tidak tahu jalan. Dan Rasul belum berhasil untuk menyelamatkan mereka. Rasul berpesan kepada sahabat Utsman, kamu datangi teman-temanmu yang masih ada di sana. Laki, perempuan, kumpulkan mereka semua, kasih tahu. Kalau kita sebentar lagi akan menang dan sebentar lagi Mekah akan akan diliputi dengan kemenangan dan keimanan sehingga kalian tidak perlu lagi untuk menyembunyikan keimanan kalian. Tayyib. Khalas. Adapun selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sahabat Utsman pun berangkat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.